Kapakan di langit lenglang ngapung uleang asinu munggaran naha tetepakan diri ngalayang taya pamuntangan. Nabat siena dedena lupa kemana nah cinta nabat hilang kapakan duka teingkah mana but see it now.